Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Tersisa 3 bab 114, bab yang ke-115 dan bab yang terakhir, bab yang ke-116, dari pembahasan tentang adab makan dan minum di dalam Islam. Hal yang terpenting untuk kemudian kita ingat selalu bahwa melalui hadis-hadis yang selama ini kita baca tentang adab makan dan minum, kita semakin tenang di dalam mempelajari agama Islam, karena memang agama Islam adalah agama yang sempurna, sehingga segala sesuatunya telah diterangkan dan dijelaskan. Kemudian yang kedua, tentunya kita berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan serta menghidupkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bab yang ke-114, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, babu bayani jawazi syurbi qa'iman wa bayani anna al-akmal wal afdala asyurbu qa'idan. Artinya, kata beliau rahimahullah, bab yang menjelaskan jawaz. Apa artinya jawaz? Boleh. Bab yang menjelaskan tentang bolehnya asyurbi, minum qa'iman, sambil berdiri. Jadi bab ini secara khusus dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menerangkan bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya boleh. Wabayani sekaligus keterangan, annal akmal, bahwa yang lebih sempurna, wal afdal, dan lebih afdal, asyurbu qa'idan, minum dengan duduk. Nah, jadi secara garis besar boleh minum sambil berdiri, tetapi yang terbaik kalau tidak ada sesuatu yang mengharuskan, kita minum sambil duduk. Nah, dalam syarahnya Al-Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan bahwa kesimpulannya bahwa yang lebih sempurna dan lebih afdal, seorang muslim minum sambil duduk, walaupun diperbolehkan dengan berdiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah minum sambil berdiri. Lalu Ali bin Abi Thalib memberikan keterangan, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan seperti yang saya lakukan ini. Artinya Ali bin Abi Thalib memberikan kesaksian pernah melihat dan menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Hal ini menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu la ba'sa bihi, kata Al-Utsaimin rahimahullah, itu tidak mengapa, tetapi yang terbaik dengan duduk. Nah, tentunya seorang muslim pasti memilih yang terbaik, kan begitu, kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan contoh, misalkan di dalam masjid ada tempat penyimpanan air minum, kulkas lah. Ya, karena di Arab Saudi, di banyak masjid, disediakan sebagai fasilitas itu air minum dingin. Jadi banyak orang yang wakaf dalam bentuk air minum. Ya, kalau di sini, wah. Kalau misalkan dibuat di Indonesia gimana Pak Sarji? Laris minumnya. Laris dari tempat-tempatnya. Itu ini pakai kulkas, kulkas yang seperti orang jualan di minimarket, supermarket yang apa? Pintunya kaca itu, nggih. Pintunya kaca. Bahkan di beberapa tempat ada dua pilihan, minum yang dingin dengan minum yang bukan biasa, dingin es dengan yang biasa, yang normal. Kan itu hampir di setiap masjid-masjid yang besar, masjid-masjid besar itu kita kalau masuk sudah disiapkan. Kalau kita mau minum di sana kapan? Lah nabungnya sudah berapa sekarang? Apa kabar nabung umroh ini? Pokoknya jenengan enggak usah berpikir iki iso mangkat tenan apa ora. Sing penting nabung dulu. Kan gitu ya, begitu mawarnya deh. Kalau kita mikir iso mangkat tenan apa ora malah ra nabung-nabung. Yang penting kita nabung dulu, perkara berangkat dan tidak berangkat itu sudah dari awal kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kamu kemudahan, itu saja. Itu. Akan memberikan kemudahan. Alhamdulillah, juga tidak akan rugi dan tidak akan sia-sia. Ini kabarnya nabung apa Bambang Lipuro gimana nih Pak Sugeng? Sudah jalan atau malah berlari? Nabung sendiri-sendiri. Yang ini grup karang 8 jutaan. Sudah 8 jutaan yang grup karang. Dengan peserta berapa orang? 20 orang. 20 orang sudah 8 juta. Alhamdulillah, padahal belum sampai 1 tahun nih kan? Belum sampai 1 tahun. Kalau misalkan 1 tahun 10 juta, 20 tahun berapa itu? Iya. Iya kan? Lebih bagus itu tadi, dari dulu kan kita sudah punya prinsip, lebih baik kita merencanakan sesuatu walaupun estimasi waktunya masih panjang daripada tidak memiliki rencana sama sekali. Dan tidak ada ruginya. Uang itu uang juga uang panjenengan. Uang itu panjenengan. Kalau misalkan nanti 5 tahun, 6 tahun lagi ternyata biaya umroh meningkat, kenapa kita tidak berpikir barangkali 5, 6 tahun lagi biaya umroh tuh turun. Kita itu sering terjebak dengan cara berpikir yang pesimis. Cara berpikir yang negatif itu kan pesimis dan negatif namanya. Wah, bun tahun tambah larang, mbok ya mikir yang positif. Kalau misalkan umroh itu ternyata lebih murah. Barangkali ada paket di kerajaan Arab Saudi, misalkan 10.000 muslimin Indonesia digratiskan. Nah. Dan itu tidak menutup kemungkinan dong tiap tahunnya pemerintah Arab Saudi itu memberikan apa hal-hal yang seperti itu kok. Karena fasilitas haji, fasilitas umroh gratis, disambut sebagai tamu negara dan seterusnya. Kenapa tidak? Cuma memang dari awal banyak orang itu cara berpikirnya pesimis, bahkan tidak berani untuk berpikir seperti itu. Nah, padahal hal-hal seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang seperti itu saja kita jarang berdoa, apalagi pernah berdoa. Keliru ya. Bukan cuma masalah haji dan umroh, dalam segala hal. Dalam segala hal itu jangan pesimis kan itu. Kadang-kadang sebagian orang itu keliru sehingga menyamakan antara tawakal dengan menyerah. Sebenarnya dia menyerah. Mengalasannya tawakal, wis tawakal wae. Sabar wae. Padahal bukan itu menyerah namanya. Kan gitu. Contoh golek bojo. Kan gitu ya. Biar gayeng. Karena kalau contohnya itu gayeng biasanya. Nah, misalkan nyari istri antara tawakal dan menyerah itu beda-beda tipis dia. Kan gitu, beda-beda tipis. Sebenarnya menyerah, cuman bahasanya tawakal, padahal menyerah dalam arti apa? Orang golek ya ora mungkin ento. Kan itu. Golek orang mesti oleh apa meneh orang golek? Kan itu. Jangan berpikir ana es jodone ya jodone Mas, Mas ya tetap harus dicari. Mas Warno? Iya. Kita selalu memberikan support ini Mas Warno, Mas Dwi dan yang lain-lain di support kan itu. Sekarang misalkan yang sampun menikah, yang sudah punya keluarga, sudah punya istri kan itu. Barangkali ada informasi tentang beberapa wanita baik-baik, wanita muslimah, wanita salehah insyaallah yang sebenarnya juga siap dinikahi. Tapi karena yang bujang cowoknya tidak mencari ya arep nawari yo piye kan itu paling. Makanya kalau sudah sampai seperti itu sudahlah, tidak usah malu, tidak usah sungkan. Karena itu diniatkan sebagai ibadah kan itu. Yang putra, yang putri juga seperti itu. Kalau memang sudah siap untuk menikah, sampaikan saja kepada teman dekatnya, ke beberapa orang yang dipercaya, saya sudah siap menikah. Mbok, barangkali ada informasi. Itu bukan satu hal yang memalukan seperti itu. Asalkan niat kita untuk melaksanakan ibadah. Kan itu. Sama halnya dengan kita, aku jane pengen ngaji neng dio. Itu ibadahnya ngaji, kalau ini ibadahnya namanya menikah. Kan itu. Menikah jangan diganti. Memang agak-agak mirip menikah, diganti o aja sudah lain itu bahasanya itu. Ya Mas Heru ya. Menikah jadi mau nikah kan lain lagi itu. Okay. Karena kalau orang Ambon, orang Maluku bilangnya bukan mau tapi mau kemana? Ini jadi loh Mas Heru nguyu. Ngantuk, nggak apa-apa, boleh tidur jenengan pagi ini. Berlaku untuk semuanya, usaha juga seperti itu, mau cari kerja, ya kan? Gawean opo, tidak usah malu, kita semua sudah satu saudara. Ono gawean ora, ono informasi kerjaan apa enggak? Sharing, jangan ditutupi sendiri, jangan dipikir dhewe, ada momen seperti itu. Apa fungsinya berteman? Apa manfaatnya kita bersaudara tiap hari ketemu terus? Kalau bukan satu dengan yang lain untuk mendukung, untuk saling membantu, minimalnya dalam bentuk informasi, dalam bentuk informasi. Begitu Pak Mariano. Ini berasal dari pertanyaan Pak Mariano. Terus kapan kita ini minum di masjid-masjid seperti itu? Dekat insya Allah. Kata Ibnu Mas'ud, kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Ibnu Mas'ud mengatakan semua yang akan datang itu statusnya dekat sebenarnya. Makanya kiamat juga dekat. Model. Iya, sudah semuanya maha dekat. Begitu. Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Cuman yang perlu diperbaiki memang itu. Kalau bahasa anak SMA-nya itu mindset-nya. Mindset-nya itu mindset ya. Jadi cara berpikir dasarnya itu bagaimana? Mau optimis atau pesimis? Itu aja. Hidup itu dengan apa namanya? Penuh percaya diri. Percaya diri artinya menyerahkan kepercayaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian waton urip. Enggak bisa waton urip. Enggak boleh waton urip itu. Waton urip harus optimis dong. Harus ada target-target yang kita kejar kan begitu. Yang seperti-seperti itu biasanya awet muda. Kayak Pak Marion ini orangnya optimis. Makanya awet muda. Iya, Mbah Moh ini juga awet muda. Kemarin saya tanya, usianya kemarin pagi saya tanya, berapa usianya Mbah Moh? Ternyata 67. 50 tambah 17. Ngumpulkan pasir saya enggak ada apa-apanya. Wong saya dari awal juga udah pesimis ngumpulkan pasir yang terserak itu. Ternyata sama Mbah Modi ada tumbukan pasir sekarang di kebun suwung. Kan itu. Pak Imam juga ini, enggak ada yang menyangka. Yusuane pinten Pak Imam? 65 kan sekarang ya. Bawanya Pak Mo kayaknya, ya, Pak Mo ya. Adik kelas ya, atau kakak kelasnya Pak Mo? Kalau kakak kelasnya berarti Pak Mo kelihatan tua nanti. Orang jelas orang optimis itu wajahnya kelihatan ya. Oh nggak optimis saja kelihatan kok. Yang nggak kelihatan itu yang pakai cadar nggak kelihatan ya. Makhluk halus, iya, manida itu makhluk halus. Iya, intinya itu optimis. Kalau orang-orang kafir dan kita sudah cukup. Orang-orang kafir itu sampai ada cara, ada triknya apa? Itu dipakai kemudian ditiru oleh sebagian orang. Ya, yang sebenarnya umat Islam sudah lebih dari cukup sehingga tidak perlu meniru-niru hal yang seperti itu. Contoh misalkan bangun tidur itu yang pertama kali diucapkan apa? Aku bisa. Betul enggak Pak Mariano? Motivator-motivator kan kayak gitu. Bangun tidur alhamdulillah ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur kok. Kanjeng Nabi mengajarkan seperti itu, bangun tidur baca doa. Ini enggak bangun tidur langsung aku bisa. Ngono kita teriak. Sampai ada seorang menteri begitu. Seorang menteri itu begitu. Artinya bangun tidur pokoknya aku bisa. Kenapa? Karena ingin memasukkan energi positif sejak awal membukakan mata di dunia. Kan itu kalau Anda bangun dari tidur sambil berteriak aku bisa. Itu Anda akan menikmati hidup Anda. Alah tenane. baru bilang aku bisa. Terus wah ngelak sambil bukain. Mumet. Cuma teriakannya tok, cuma di lisan saja kan aku bisa. Tidak dari dalam. Kalau kita kan masya Allah bangun tidur sudah alhamdulillah langsung dikaitkan pada Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah alladzi ahyana. Karena sampai sekarang Allah masih memberikan hidup. Dengan hidup itu kita punya modal untuk berbuat kebaikan, untuk berkarya. Kan itu. Ba'dama amatana, setelah Allah matikan kita. Matikan kita karena tidur itu an-naum akhul maut. Mati itu saudaranya kematian. Kan gitu. Tidur itu saudaranya kematian. Kan? Tidur itu saudaranya kematian. Setelah kita mati artinya setiap saat kita selalu ingat bisa mati, bisa mati, bisa mati. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Ketika kita sudah yakin kita akan kembali kepada Allah, kita optimis. Wah, berarti harus persiapan dong sebaik-baiknya untuk menghadap zat yang telah menciptakan kita. Setelah itu bangun wudu. Ya kan? Bangun wudu, setelah wudu salat. Itu sudah seger itu, apalagi selesai salat sunnah, salat witir misalkan, kemudian salat sunnah fajr 2 rakaat, salat subuh, setelah salat subuh ngaji Al-Qur'an. Wah, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari itu untuk modal kita hidup dalam sehari penuh. Apalagi kita membaca ayat kursi di pagi hari, baca ayat kursi di sore hari, Allah akan jaga kita dari godaan syaitan. Kalau kita salat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala akan jamin kita selamat sampai sorenya. Oh, sekian banyak jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja pertama kita juga tidak begitu memperhatikan hal seperti ini, sehingga kadang-kadang entah ragu atau tidak percaya atau bagaimana akhirnya tidak dikerjakan, atau mungkin seringnya kita lupa kan gitu ya. Bangun tidur langsung sret buka HP sih. Ono pesenan pora. Atau waduh kerinan iki. Ah nek mangkat ning kepek telat sisan ora wae kan itu. Gitu Mas Marno ya. Jadi kembali ke mindset kita aja, cara kita berpikir benar, harus optimis, harus penuh apa husnudzon. Husnudzon itu bukan berprasangka baik ya. Berprasangka baik terus pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan apa berprasangka buruk. Waduh, ini memang aku ki sorawangun dadi wong pinter. Wah, sorawangun dadi wong sugih, ora cocok dadi wong ngene. Ya itu sudah. Ah, paling sing arep gelem karo aku ya sapa wis tuwa wae. Misal. Loh, iya kan cara berpikir itu sudah seperti ini, akhirnya main tengkrak, tengkruk, tengkrak, tengkruk kan gitu. Nek nolak banget kan Mas. Lanjut. Ya, kan gitu, lanjut. Yang penting begitu ya, mindsetnya ya. Cara berpikir itu yang harus dirubah, konsep dasarnya itu. Tapi enggak usah niru orang kafir, bangun tidur langsung jerit. Anak bojone panjenengan kaget semua nanti. Napa Pak dingin ini misalkan. Iya. Ya, iya, dilempar apa? Sudah petuk. Oh, suara petuk kan itu, jerit. Aku bisa. Kalau anak-anak terus mandi. Oh ya, tidak lupa menggosok gigi lah ya. Sebagian lagi ada yang nulis di kaca, di cerminnya, di dindingnya. Kamu bisa, ini segala macam. Ya monggo-monggo mawon, tapi jangan sampai lupa inti ruhnya itu apa kan gitu ya. Inti ruhnya ya kita yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya ikhtiar itu wajib dilakukan, sabar dengan segala keputusannya. Ya kan, doa, prasangka baik, wah itu semua model hidup optimis. Orang seperti itu enggak pernah kok ngelokro, enggak pernah mutung, enggak pernah kemudian putus asa, menyerah, enggak pernah ada cerita seperti itu. Untuk orang yang betul-betul memiliki sikap seperti yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, pripun kesimpulannya? Minum itu boleh tidak sambil berdiri? Boleh. Tapi yang terbaik duduk. Sementara kita pasti memilih yang terbaik. Begitu Mas Heru? Kalau ada 3 pilihan, milih yang paling baik atau yang baik saja? Yang paling gelap. Yang paling gelap. Mas Warna langsung gini loh. Qala An-Nawawi rahimahullah fihi hadithu Kabsyah As-Sabiqi. Untuk bab ini ada hadith sahabiyat Kabsyah As-Sabiqi yang sudah kita lewati ya kan, hadis sebelumnya bab 112 disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk bertamu ke rumah Ummu Tsabit Kabsyah, kemudian beliau minum langsung dari kirbah yang saat itu sedang tergantung. Taib, hadis yang pertama. Qala rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala saqaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qa'imun, muttafaqun alaihi. Kita terjemahkan wa an ibni Abbasin, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kapan terakhir membahas hadis Ibnu Abbas selain ini? Kemarin kapan? Kemarin lusa, kemarin pagi. Kemarin pagi. Yang lebih dekat lagi dari sekarang, semalam. Yang mana Mas Heru? Yang mana tadi malam? Tentang membaca doa apa? Di antara dua sujud. Hadisnya siapa tadi malam? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Betul enggak? Yang kemudian diperselisihkan sahih dhaifnya, tetapi Syekh Al-Albani sahihkannya. Radhiyallahu anhuma qala. Apa artinya qala? Beliau berkata, saqaitun nabiyya. Saqaitun nabiyya. Saya memberi minum. Apa? Ini bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya saqa itu. Bahasa Jawa atau bahasa Indonesianya? Ini nyausaken. Menyodorkan. Menyodorkan. Lebih halus mana menyodorkan atau nyausaken? Oh, jelas halusnya nyausaken orang Jawa kok. Jadi waktu itu posisinya Nabi Muhammad SAW sedang berdiri, kemudian datang Ibnu Abbas memberikan air minum dari zam-zam. Nah, ini tuh apa namanya? Memberikan, menyerahkan, menghaturkan, nyausaken. Kalau nyiapkan kan baru siap. Ini memberikan ya. Jadi saya memberikan kepada Nabi SAW min zamzama, dari air zamzam. Fa syariba, maka beliau minum, atau kemudian beliau minum. Wa huwa, dan beliau. Qa'imun, berdiri. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Ibnu Abbas bercerita untuk kita, beliau pernah memberi air minum dari zamzam kepada Nabi Muhammad SAW, dan ternyata saat itu Rasulullah SAW minum air zam-zam tersebut sambil berdiri. Muttafaqun alaihi. Taib, coba dihitung, coba dihitung isim dan fi'il. Huruf boten. Isim dan fi'il. Isim ada berapa? Fi'il ada berapa? Monggo, waktunya 5 menit. Yang kecil tidak dihitung. Sampai muttafaqun alaihi. Sampai muttafaqun alaihi ya. Muttafaqun alaihi masuk. Yang dihitung isim dan fi'ilnya. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Wawu huruf. An huruf. Ibni isim. Abbasin isim. Radhiya fi'il. Allahu isim. An huruf. Huma isim. Qala fi'il. Saqai fi'il. Fi'il madhi. Tu isim. An-nabiyya isim. Sallallahu alaihi wasallam. Min huruf. Zamzama isim. Fa huruf. Shariba fi'il. Wa huruf. Huwa isim. Qa'imun isim. Muttafaqun isim. Alai huruf. Hi isim. Saya biarkan Abdul Masud yang menghitung. Ada apa-apa kita tuntut loh ya. Di pengadilan negeri boleh, pengadilan tinggi juga boleh loh. Berapa Mas Abdul? 11. Pak Udin? 4. Udah kira ini. Apa ini? 4 ternyata. Ya, 11, 4. Wallahu alam bisawab. Cukup untuk kesempatan pagi hari ini.